السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، kita melanjutkan ya ikhwah sekalian, memulai tafsir dari kitab Aisar Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Mulai hari ini atau pertemuan ini insyaallah kita mulai dari al-juz ar-rabi', juz yang keempat. Berarti pertemuan lalu satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu paling akhir ayat di juz ketiga. Sekarang di juz keempat, Ali Imran ayat 93. Yang mana sebenarnya kajian tafsir Al-Aisar ini saya pribadi telah mengampunya sejak tahun 2014 awal atau 2013 akhir. Jadi kalau mau diusiakan dengan tempat yang berbeda, yaitu satu waktu itu di Pasar Minggu, kemudian pindah ke Kalibata City ini sejak 2 tahun lalu. Jadi usianya dari 2014 sampai 2019, mungkin sekitar 5 tahunan. Dan dalam 5 tahun itu alhamdulillah kita telah mempelajari 3 juz. Ya, insyaallah kita akan terus istiqomah. Masih ada terlalu banyak ayat, 27 juz lagi untuk khatam. Ya, ala kulli hal, yang kita cari pahala, yang semoga Allah Ta'ala memudahkan saya dan juga bapak-bapak sekalian yang ummahat untuk mendapatkan faedah dari kalam Allah Azza wa Jalla. Al-juz ur-rabi', perkataan Rabb kita Azza wa Jalla, kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel wa ala nafsih min qabli an tunazzala at-taurah qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Ayat 93 itu maknanya kullu ta'ami kana hillan li bani Israel, semua makanan. Ta'am itu makanan, ta'am artinya makanan. Setiap makanan kana hillal li bani Israel. Ini pelajaran akidah sekaligus menelisik sejarah. Ya, mungkin banyak dari kita belum begitu mengetahuinya dengan lebih sempurna lagi. Asalnya kullu ta'am, semua makanan itu halal. Hillan artinya halal. Halal untuk siapa? Li bani Israel, untuk kalangan bani Israel. Bani Israel berarti anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, jadi makanan itu dihalalkan bagi bani Israel. Ini dipatrikan dulu. Tidak ada yang diharamkan dulunya makanan itu. Tidak ada yang diharamkan. Illa, kecuali ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali apa yang Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub, yang beliau haramkan atas dirinya. Nanti akan Anda sebutkan kenapa kok beliau mengharamkan makanan tertentu untuk dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum tunazzalat Taurah, itu sebelum diturunkannya Taurat. Ya, agak pelan-pelan supaya terstruktur ini pemahamannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, fa'tu bit-taurah, Sekarang bawalah Taurat. Ayo orang Yahudi, sekarang ayo bawalah Taurat. Fatluha. Berani enggak kalian sekarang bacakan Taurat itu sekarang? In kuntum shadiqin. Jika kalian orang benar, untuk memberikan proof, bukti atas klaim kalian terhadap kami orang Islam, dan kami akan membuktikan bahwasanya kalian salah dengan hujjah yang ada di kitab kalian sendiri. Taib. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa? Kenapa kok ada perselisihan masalah makanan? Jadi begini. Dalam tafsir Al-Isra disebutkan mazala siyaku fil hujaji min bani Israil ma'a ahli kitab. Masih ini konteksnya perdebatan argumentasi bersama ahli kitab, terutama Yahudi sekarang ke Yahudi. Biasanya ke Nasara untuk Al-Imran, sekarang mulai ke Yahudi. Faqad qala Yahud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi waktu itu bilang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tad'i annaka 'ala dini Ibrahim?" Muhammad, kamu kok mengklaim kamu itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim? Sementara wa ta'kulu ma huwa muharramun fi dinihi min humil ibli wa albaniha. Sementara kamu itu Muhammad dan para sahabat itu memakan hal-hal yang diharamkan dalam agamanya Nabi Ibrahim. Nah, klaim Yahudi di agamanya Nabi Ibrahim, agama kata mereka agama Nabi Ibrahim, itu ada beberapa makanan yang diharamkan yang dimakan oleh kaum muslimin, yaitu daging-daging unta dan susu unta. Ya, itu klaim siapa? Klaimnya orang Yahudi. Jadi hati-hati di sini, Pak. Kadang orang sesat itu mengklaim sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Ya, seringkali begitu. Dan seolah-olah mereka ngotot, seolah-olah mereka benar gitu, padahal enggak ada itu alasan itu. Baik. Faraddallahu ala hadza az-za'mi al-kadzib. Maka Allah Ta'ala yang membantah tuduhan dusta ini dengan perkataan Allah, "Qul kullu at-ta'ami kana halalan li bani Israil." Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Ya, siapa Bani Israel? Yaitu keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel sama dengan Ya'qub. Dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi disebutkan ada lima nabi yang memiliki dua nama. Ada lima nabi yang memiliki dua nama. Ya. Muhammad, Ahmad. Ya. Muhammad nama itu tertera di Taurat. Ahmad tertera di Injil. Itu satu. Kemudian Isa namanya juga disebut Al-Masih. Dua nama. Kemudian Ilyas nama lainnya Zulkifli. Itu tiga. Apa lagi, Pak? Ada yang bisa dua lagi nih. Hah? Ya'qub, Israel. Taib, satu lagi. Satu lagi, Pak. Anda juga lupa, Pak, soalnya, Pak. Tolong. Iya, coba explore. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Apa lagi? Nah, silakan. Hilang, ingat. Satu lagi nih, satu lagi, Pak. Nabi Yunus. Nama lainnya apa? Zunnun. Ya. Yang disebut ada doa-doanya Dhu An-Nun, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang berdoa dengan doa tersebut, maka doanya enggak bakal ditolak. Itu kata Nabi SAW, pasti dijawab insyaAllah. Ya. Jadi anak-anaknya, keturunannya Nabi Ya'qub itu, enggak ada makanan yang diharamkan. Wa lam yakun hunaka syai'un muharramun 'alaihim fi dini Ibrahim. Tidak ada satupun makanan yang diharamkan di agamanya Ibrahim ketika itu. Illa kecuali ma harrama Israilu ala nafsih. Yang Nabi Israel yaitu Nabi Ya'qub haramkan atas dirinya sendiri. Khasatan, secara khusus. Yaitu apa? Min luhumil ibli wa albaniha. Yaitu daging unta dan susunya. Kenapa? linadharin yanzuruhu atau linadharin nadharuhu wa huwa annahu marida maradan. Karena beliau itu lagi bernazar akan suatu penyakit. Akan ana sebutkan jemaah sekalian suatu hadis dari riwayat At-Tirmidzi yang sahih insyaallah hadis ini dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, ya. Semoga ini maklumat yang menambah wawasan insyaallah. Hadis riwayat At-Tirmidzi qal Ibnu Abbas berkata, "Aqbalat Yahudu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Berapa orang Yahudi menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari. Kemudian mereka berkata, "Ya Abul Qasim." Hey, Abu Qasim. Ini julukan kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abul Qasim, akhbirna 'anil ra'd ma huwa." Kabarkan coba kepada kami tentang ar-ra'd. Ra'd, Pak. Apa namanya ya Indonesianya? Apa? Halilintar, petir, guruh ya. Ar-ra'd. Jadi orang Yahudi ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngetes. Ya, kadang orang-orang batil itu datang nanya cuma buat ngetes, Pak. Ya. Ini benar enggak nih? Sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad benar. Tapi pengen ngetes aja barangkali jatuh, barangkali salah gitu. Tolong beritahu kami hakikat ra'd guru. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Malakun minal malaikati muwakkalun bisahab. Ini mungkin jawabannya agak mencengangkan bagi yang belum tahu. Itu guru itu adalah malaikat dari malaikat-malaikat yang muwakkal bisahab, yang diberikan tugas untuk awan-awan. Sahab itu awan. Sahab itu artinya awan, Pak. Ya. Jadi awan itu ada malaikat yang bertugas untuk memisah-misah dan mengumpulkan awan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan perintah Allah, yang namanya ar-ra'd. Ar-ra'd itu ya ar-ra'd yang kalau dibahas apa surat ar-ra'd itu kan adalah guruh itu sendiri. Nah, itu ada malaikat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi dan hadis ini sahih. Ma'ahu makhariqu min narin yasuqu biha as-sahaba haitsu syaa Allah. Bersama dengan malaikat yang disebut ar-ra'd itu ada mereka diberikan makhariq, yaitu alat bernama makhariq. Ya. Ada yang mengatakan makhariq ini alat untuk meniup, menggeser dan semisalnya, wallahu alam. Yang mana makhorik itu terbuat min nar, terbuat dari api. Terbuat dari api, Pak. Nah, ini secara akidahnya. Terbuat dari api. Yasuqu biha sahaba haitsu syaa Allah. Yang bisa mendorong-dorong, menggeret, menggiring sahab, yaitu apa, awan, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini secara akidahnya. Kalau secara saintifiknya ada lightning, thunder dan semisal itu, ya, gitu kan? Orang kena kebakar orang. Nah, ini sahih, ya, ya enggak? Kena kebakar orang kan? Atau misalnya pohon, pernah ngeliat videonya, Pak? Tersambar sama petir itu, langsung kebakar dahsyat itu. Maka kata Nabi itu, ma'ahu makhariqu min nar. Punya semacam cemeti atau pendorong dari api. Ya. Cepat gitu ya. Dan kita lihat begitu cepatnya kan. Tuh lihat. Masya Allah. Ya. Maka kemudian orang Yahudi, mereka bertanya lagi. Kalau gitu, fama hadha sawtul ladhi nasma'. Kalau gitu, itu suara yang kita dengar itu apa? Qal zajratun bisahabi idza zajarahu hatta yantahi ila haitsu umir. Suaranya itu adalah zajrah. Zajrah itu semacam hembusan atau teriakan. Bisa dimaknai hembusan, teriakan. Zajrah bisa teriakan menghardik gitu loh. Wih, ya gitu. Seperti itu. Yang mana itu teriakan terhadap sahab, yaitu apa sahab tadi? Awan. Ketika malaikat itu meneriakinya dan menghembus, meniupnya sampai ke tempat yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang terjadi, Pak, di sana. Kita naik pesawat gak ngeliat apa-apa. Ya, secara saintifiknya ya ada memang. Betapa banyaknya hal-hal di muka bumi ini secara saintifik terbukti secara sains saja, tapi secara akidah ada hal di balik itu yang tidak kita ketahui kecuali dengan dalil. Bukankah setiap tumbuhan, dan di Kalibata sini ini di taman-taman banyak tumbuhan, itu semua ada peran malaikat dengan izin Allah. Sampai rumput-rumput kecil. Secara sains ada gak pembahasan ilmiah? Iya, tapi pembahasan sains duniawi. Secara akidah ada hal lain, yaitu malaikat yang Allah Ta'ala berikan tugas untuk mengurusin semua. Iya. Masya Allah. Kehamilan. Secara sains ada gak? Mulai dari 4 bulan mulai terjadi pergerakan dan secara sains. Sekarang bisa di USG. Ya. Tapi secara akidah ada hal di balik itu yang tidak mungkin kita bisa melihat langsung, tetapi ada dalil tentang itu, ya enggak? Malaikat meniupkan ruh kepadanya dan mencatat amal yang tinggi mana dan seterusnya dan seterusnya. Ada, Masya Allah. Begitu pula dengan langit. Kalau urusan rumput, tumbuhan kecil, sekarang orang banyak tanaman bonsai, mereka enggak nyangka kalau ternyata malaikat itu ada yang punya peran di akar-akar dan tumbuhan itu. Kita beli tanaman berapa sih, Pak? Tanaman bonsai 300.000, 400.000, ada yang 1 juta, ya. Demi Allah, ikhwan, akidah kita tentang malaikat Allah Ta'ala berikan peran terhadap tumbuhan itu, akidah kita tentang itu jauh lebih mahal daripada harga pohon atau tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan hanyalah tumbuhan, tapi akidah. Sehingga ketika kita melihat tumbuhan ini, jangankan bonsai, rumput saja, apapun itulah tumbuhan, kecil-kecil tumbuhannya, itu kita mengerti ada malaikat yang Allah Ta'ala titipkan peran di sini. Masya Allah. Kalau misalnya kita punya akuarium, Pak. Ya, misal kita punya akuarium. Kita melihat ikan yang ada di akuarium ternyata melahirkan. Masya Allah, anak-anaknya kelihatan kecil-kecil itu. Atau mungkin kita beli eceng gondok di tempat apa, eceng gondok atau semisal itu, ya. Yang mana eceng gondok itu kemudian kan mengambang di air dan akarnya ke bawah. Tanpa kita tahu bahwasanya di akar tersebut banyak butir-butir keong, telur keong. Yang mungkin ketika tetibanya antum melihat kok tiba-tiba di akuarium saya ada keong. Dia kecil keong-keong kecil-kecil mulai meletas kecil-kecil. Di setiap dari kecilnya keong itu ada malaikat yang Allah Ta'ala titipkan untuk masalah ruh. Bayangkan. Secara akidah, ya. Secara saintifik, ya, iya, bisa dideteksi ada butir-butir telur keong di akar eceng gondok secara sains. Tapi demi Allah, akidah kita tentang semua ini itu jauh lebih mahal daripada mau berapa tank itu akuarium. Jauh lebih mahal akidah kita. Yang lebih layak dijaga. Ya, taib. Tadi itu, ya. Maka kata orang Yahudi, sodakt. Ah, benar kamu, wahai Muhammad Abul Qasim. Maka masih orang Yahudi bilang, fakhbirna amma harrama Israilu ala nafsi. Coba kabarkan kepada kami hal apakah yang Nabi Israel, yaitu Ya'qub, mengharamkan dirinya. Dia enggak mau makan apa waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sedikit kecil, kisah kecil. Ishtaka irqan nasa falam yajid syai'an yula'imuhu illa luhumal ilbili wa albaniha. Nabi Ya'qub itu mengeluhkan penyakit semacam encok, Pak. Jadi penyakit encok gitu, ya. Penyakit encok. Dan saat itu Nabi Ya'qub tidak menemukan suatu makan atau minuman yang cocok untuk penyakitnya kecuali daging unta dan susunya. Ya, falidzalika harmaha. Oleh karena itu dia mengharamkannya. Apa maksudnya? Begini. Nabi Yakub kena sakit encok. Atau semisal itu ya. Namanya enggak enak memang, nama encok itu enggak enak dengarnya. Tapi ala kulihan nama penyakit ya. Beliau kena penyakit seperti itu. Maka ternyata penyakit itu, makanan yang cocok untuk orang yang berpenyakit seperti itu hanyalah daging unta dan susunya. Dan itu makanan kegemarannya beliau juga, selain karena memang proses penyembuhan dengannya. Maka beliau pun bernazar. Nazar, janji kepada Allah ya, dengan nazar. Saya bernazar kalau misalnya saya sembuh dari penyakit ini, saya tidak akan makan lagi ini, daging unta dan susunya. Pertanyaannya, pada asalnya daging unta dan susu halal enggak buat semuanya itu? Halal. Tapi halal dalam artian mubah. Beliau bernazar kemudian, saya tidak akan lagi makan dua ini setelah saya sembuh. Maka ini sama dengan mengharamkan untuk dirinya dalam artian bernazar menghentikan makan itu. Ya khalas. Maka kata Allah, illa ma harrama Israilu ala nafsi. Ya. Kecuali apa yang Nabi Yakub haramkan atas dirinya. Gitu. Dan sampai saat itu, ketika Nabi Yakub masih hidup, itu tidak ada makanan yang diharamkan. Enggak ada. Anak-anaknya pun makan apapun, makan daging unta pun enggak masalah. Ya, taib. Setelah kan kemudian min qabli an tunazzal Taurat. Hal itu sebelum diturunkannya Taurat. Kemudian ada Nabi Yakub, nanti bawahnya Nabi Yusuf dan Asbat. Asbat itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Ada lagi nanti kemudian ada di generasi-generasi seterusnya nanti ada Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan ketika itu orang bukan Bani Israel aja. Di Mesir ada orang Qibti asli Mesir. Yang mana orang asli Mesir itu jemaah sekalian? Ya, sebelum Bani Israel ada juga orang Mesir udah ada, Pak. Iya. Dan udah ada Firaun-Firaun itu udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi orang Mesir tuh ada sendiri, Pak. Bani Israel tuh biasanya di Syam. Tapi di zaman Nabi Musa mereka pernah ke Mesir. Nah, di Mesir itu ada penduduk pribuminya. Ya, orang Qibti namanya. Itu ya keturunan Mesir asli. Nabi Ibrahim pun aslinya dari Irak, Persia. Kemudian sesekali pindah kemudian ke Mesir, jalan ke Mesir sama istrinya Sarah. Di Mesir saat Nabi Ibrahim itu ada, Nabi Ibrahim hidup, Mesir sudah ada peradaban. Jadi Mesir itu memang Masya Allah. Ya. Udah ada peradaban Mesir itu. Nah. Gitu kan? Kemudian nanti Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, bawah lagi nanti ada Nabi Musa alaihissalam. Mulai disitulah kemudian terjadi cerita yang cukup panjang. Yang banyak diceritakan di Al-Quran. Dakwahnya Nabi Musa, karena spesial ini dakwahnya Nabi Musa ini. Menghadapi kaum yang bebal. Bani Israel. Ya. Jadi Nabi Musa itu sabarnya Masya Allah. Ya. Sana gak enak. Kaumnya pun juga kadang-kadang gak enak gitu loh. Apa sananya di sini? Mesir. Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu kan hendak membunuh orang-orang Bani Israel sebenarnya. Ya. Bani Israelnya juga kadang gitu. Ya, membangkang. Enggak, sebel apa bikin Nabi Musa alaihissalam itu marah gitu. Taib. Barulah ketika Nabi Musa alaihissalam diutus, nah, idz at-tauratu nazalat ala Musa ba'da Ibrahim wa Yaqub bi qurun iddah. Taurat itu baru turun atas Nabi Musa setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub itu beberapa generasi berikutnya. Maka kemudian fakaifa tad'una anna Ibrahim kana la ya'kulu luhumal ibil wa la yashrabu albaniha. Kalian wahai orang Yahudi, kata Nabi SAW, ya, yang maknanya ya, bagaimana kalian mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak makan daging unta, tidak minum susunya, sementara aslinya itu halal, dan cuma Nabi Ya'qub saja yang melarang dirinya, bukan Allah yang larang, dirinya saja karena nazar. Ya. Fa'tu bit-Taurat faqra'uha. Ayo orang Yahudi, sekarang buka Tauratmu. Datangkan, baca-baca. Fasaufa tajiduna anna ma harramallahu 'alal yahud innama kana lidhulmihim wa i'tida'ihim. Faharrama 'alaihim anwa'an minal athimah. Kamu akan menemukan, wahai orang Yahudi, di bukumu sendiri itu apa? Bahwasanya ada beberapa makanan yang Allah haramkan atas kalian, wahai orang Yahudi, penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah karena kezaliman kalian, karena permusuhan kalian. Maka Allah pun mengharamkan beberapa macam makanan. Ya. Beberapa macam makanan Allah Ta'ala haramkan atas orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Bani Israel maksudnya. Itu ada di beberapa ayat di surat Al-An'am ayat ke 146. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina hadu, nah, kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Musa setelah Nabi Ya'qub, Nabi orang jauh, ya, haramna kulladzi dhufur, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Itu enggak boleh dimakan. Pak, ini perhatikan di sini, hewan yang berkuku, yang punya kuku. Kira-kira hewan yang punya kuku apa aja? Ayam punya, ayam enggak boleh makan. Kasihan ya, enggak makan ayam. Orang Indonesia tiap hari makan ayam. Ayam suntik, ya. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan lemak domba. Orang Indonesia suka lemak, makanya orang Indonesia enggak cocok dari orang Yahudi, enggak cocok, ya. Illa ma hamalat dhuhuruhuma awil khawaya, atau yang bercampur, atau yang melekat di punggungnya, atau yang ada di isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang, itu baru boleh. Apa lemak yang bercampur dengan tulang kayak kikil gitu mungkin, atau gimana ya? Poin seperti itu boleh, silakan. Tapi selain itu lemak enggak boleh dimakan. Itu lihat tuh. Allah hukum tuh Bani Israel, apa Yahudi ketika itu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka melakukan kezaliman dan melakukan hal apa? Yaitu menyelisih syariat Allah. Sengaja membangkang. Akhirnya Allah tambahkan lagi syariatnya. Allah bebankan lagi sampai sulit hidup mereka. Itu hidupnya Bani Israel sulit gara-gara apa? Tidak ikutan dengan syariat Allah. Itu sebenarnya. Coba aja misalnya Nabi Musa bilang, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Udah seekor sapi. Apapun sapi itu, simpen dari sapi. Mereka masih lobby lagi basa-basi. Seperti apa ya Musa baqarahnya? Nanya lagi. Ya dipersempit. Ya. Maka Nabi Musa bilang, udah cepetan. Lakukan. Faf'alu ma tu'marun. Udah lakukan segera setelah dijelaskan seperti ini. Masih lagi mereka nanya. Lah warnanya apa wahai Musa? Nanya lagi. Dispesifikan lagi warnanya. Makin mengerucut, makin sempit lagi kriterianya. Cepetan, lakukan. Nanya lagi kayak apa? Akhirnya makin sulit. Hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelih. Karena saking sulitnya kriteria. Itu gara-gara apa? Gara-gara lobby. Gara-gara lobby Yahudi. Ya gitu. Bikin mereka hidup mereka sempit sebenarnya. Gara-gara maksiat beberapa makanan diharamkan. Dan makanan sekarang basi, Pak, itu gara-gara Yahudi sebenarnya. Ya, Pak, ya? Makanan sekarang bisa basi? Bisa. Dulu, sebelum orang-orang Yahudi ini membangkang, tidak ada hukuman ini. Ya. Tidak ada hukum makanan bisa basi. Dulu tuh makanan gak basi. Dulu-dulu di zaman sebelum Nabi Musa alaihissalam. Makanan disimpan enggak basi, ya. Sekarang makanan disimpan umumnya basi khalas. Bahkan beli karedok saja pagi, sore udah enggak enak. Ya enggak, Pak? Ya. Pernah gitu enggak, Pak? Sore udah pahit karedoknya. Ya. Beli bubur sumsum pagi-pagi, siangnya aja udah enggak enak. Enggak tahu kenapa. Ya. Entah basi, entah apa. Beli sate, malam beli, pagi udah enggak enak rasanya. Atau jangankan gitu. Beli di warteg atau masakan Padang, bawa ke rumah, udah enggak enak di rumah. Wallahu alam, wallahu alam itu. Dulu makanan itu enggak basi, Pak. Sekarang itu dan basi itu gara-gara pembangkangan orang-orang Yahudi ketika itu. Akhirnya Allah hukum makanan bisa basi. Itu kata Nabi SAW. Tapi ada belum bisa menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi atau lainnya, ya, karena cuman membaca doang ketika itu. Taib. Sebegitulah itu perbuatan mereka sehingga dipersempit. Dan di Taurat disebutkan itu. Kenapa diharamkan? Ya karena kalian melakukan gini. Dan orang Yahudi seharusnya tahu itu. Maka di sini, wahai Yahudi, jangan kalian menyudutkan orang Islam, tapi kalian sendiri sebenarnya dalam sejarah itu sudah terpojok dan tersudut karena kelakuan nenek moyang kalian. Kelakuan nenek moyang kalian. Sampai sekarang orang Yahudi karakternya suka menyudutkan Islam. Imma dari mereka langsung atau pakai tangan lain. Nah sekarang orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada umumnya itu gak bisa nyodok umat Islam langsung, tapi pakai tangan liberalis. Tangan orang-orang liberal. Ya itu. Untuk menyudutkan Islam. Pakai mereka. Iya. Iya. Pakai mereka, kaki tangannya orang-orang kafir itu, mereka itu. Kerjaannya itu cuma buat nyakitin umat muslim. Gitu aja. Dan mengobrak-ngabrik syariat Allah. Itu aja kerjaan mereka tuh itu. Dan uang yang mereka dapatkan sebagai sumpelan mulut mereka itu. Itu, oh ya, uangnya itu digunakan untuk apa? Sebenarnya buat apa mereka digaji dan diberi dana dan. Ya untuk apa? Untuk betul-betul membuat umat Islam bergejolak. Marah. Dan syariat diacak-acak. Sampai umat Islam terbiasa mendengar syariatnya diacak-acak. Gitu, Pak. Maka kalau misalnya kita udah ngaji, dengar kajian, dengar ayat Allah, tafsirannya, masih ikut liberalisme, wah ini gak tahu dah. Ya, Anda gak tahu nih, kalbunya ada berapa. Taib. Kemudian, kata Allah Ta'ala ayat ke-94, فَمَنِفْتَرُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Barang siapa yang berdusta, membuat atau mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maka mereka, setelah itu, mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu setelah sudah jelas bagi mereka hujah bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengharamkan apapun untuk Nabi Ibrahim, tidak pula untuk Bani Israel, enggak ada yang diharamkan aslinya kecuali setelah turunnya Taurat. Ya. Dan itu pun Allah haramkan gara-gara apa? Gara-gara kemaksiatan orang-orang Bani Israel ketika itu. Maka Allah haramkan. Jadi memang, Pak, namanya kemaksiatan itu menyempitkan hidup kita. Kemudian ayat ke-95 kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Qul shadaqallah." Katakanlah wahai Muhammad, shadaqallah. Benarlah yang Allah Ta'ala firmankan. Kalau kadang-kadang sebagian orang kan baca Quran selain shadaqallahul azim gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak ada sunahnya, tapi secara makna memang benar Allah Ta'ala itu maha benar, betul. Qul shadaqallah. Allah Ta'ala telah benar. Ya benar, sesuai dengan kenyataan. Jadi sedekah itu artinya benar. Makanya sedekah disebut sedekah karena sedekah menunjukkan benernya harta orang itu. Ya enggak? Orang yang anti sedekah itu menunjukkan ada masalah dengan hartanya. Mungkin cara mendapatkan enggak benar atau mungkin haram dan seterusnya. Iya, Pak. Kalau sekarang kita cerminkan, ngaca diri kita, saya itu rajin sedekah enggak? Ah, kalau malas anti terhadap sedekah, ah, maka berarti ada sesuatu tuh jangan-jangan. Tapi rajin sedekah mudah-mudahan itu karena benar hartanya. Saya melihat di beberapa media sosial, Pak. Ada orang di media sosial memamerkan kekayaannya, Masya Allah, Pak. Pamerin kekayaannya. Ya, pergi ke sini, pergi ke sini. Pergi ke luar negeri, ya. Pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke mana gitu. Tinggal pergi ke akhirat aja belum dia pokoknya. Itu pergi ke mana aja, Masya Allah. Selfie-nya luar biasa. Suami istri. Tapi suatu ketika anda membaca keluhan dari istri yang ngomel-ngomel. Setiap hari itu selalu memamerkan kekayaannya. Suatu ketika ngomel-ngomel. Karena apa? Katanya ngomel-ngomelnya apa? Setiap akhir bulan atau awal bulan selalu aja ada yang mau ngutang sama suaminya atau mandirinya. Atau minta sumbangan. Emang lu kira kami kaya apa? Gitu ngomongnya. Padahal tiap hari update tentang kekayaannya. Ini menunjukkan, ini di sini ada pelajaran nih, kawan, bapak-bapak sekalian. Bedakan antara orang yang kelihatan kaya, memang mau gimana aja, ya mentalnya memang kaya, kelihatan kaya gitu loh. Mukanya muka kaya gitu. Ya, walaupun dia pakai bajunya baju biasa, ya mukanya kelihatan duit gitu loh. Maksudnya orang-orang kaya maksudnya. Ada yang kayak gitu, gak memamer. Ya kalaupun kelihatan kaya, dia gak bermaksud pamer. Tapi ada yang kita tahu dia tuh sebenarnya selama ini pamer doang, sok gitu. Dari apa? Ketika ada orang-orang yang membutuhkan, kemudian menampik, nggak pernah, nggak mau, nggak usah minta sama kita. Emang dikira kita kaya apa? Wallah, padahal tiap bulan ke Eropa. Tuh ke Eropa ngapain, berobat? Enggak. Selfie ke tempat-tempat tertentu. Nih dibedakan, Pak. Dan ketika ditelusuri ternyata memang uangnya itu bersubhat. Nah, dari situ emang. Dari situ. Makanya jarang ada koruptor yang rajin sedekah. Susah nemuin, susah. Kalaupun ketemu itu one in a million. Susah. Koruptor, maling, ahli sedekah. Itu susah banget, Pak, beneran. Susah karena dengan harta haramnya Allah sudah menghukum kalbunya terkunci untuk kebaikan. Makanya sedekah disebut sedekah karena jujur, karena benar hartanya, ya. Taib, qul sadaqallah. Allah taala Maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ai kalian Yahudi, kalian ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Agama Nabi Ibrahim itu dan beliau itu bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, tidak seperti kalian wahai orang-orang Yahudi. Baik, kemudian inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Nah, temanya baru lagi tapi tetap bantahan terhadap orang-orang ahli kitab. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Mekah, yaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, ini challenge berikutnya, ya. Bantahan untuk orang-orang Yahudi. Kata Mujahid, seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in, tafakhara al-muslimuna wal yahud. Orang-orang muslimun sama orang-orang Yahudi saling berbangga. Faqalatil yahud, orang Yahudi bilang, Baitul Maqdis afdal wa a'zam min al-Ka'bah. Tahu enggak, Baitul Maqdis itu lebih utama, lebih agung daripada Ka'bah, kata orang Yahudi. Ya. Kenapa? Li'annaha muhajirul anbiya fil ardil muqaddasah. Karena Baitul Maqdis ini tempat hijrahnya para nabi di tanah suci. Wa qala al-muslimun, orang muslimun berkata, balil Ka'batu afdal, Ka'bah lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Bukan berarti Baitul Maqdis itu buruk, bukan. Tapi Allah memilih Ka'bah lebih aula, lebih tinggi, lebih besar, lebih agung dibandingkan Baitul Maqdis. Ya. Kalau misalnya orang Kristen, mereka ya tetap membela orang-orang Zionis sebenarnya, Pak, orang Kristen itu. Ya, makanya mereka lebih suka adanya negara Israel. Banyak orang Kristen seperti itu. Ya, semoga Tuhan memberkati negara Israel, kata mereka gitu. Ya. Kita ini agama Islam menengah, Pak. Mempercayai semua yang Allah wajibkan untuk kita percayai. Kita menjadikan Baitul Maqdis sebagai daerah yang juga Allah Ta'ala muliakan. Itu kita. Berbeda dengan orang-orang itu Yahudi. Mereka mungkin menjadikan Baitul Maqdis sebagai tanah suci. Tapi mereka anti dengan Ka'bah. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian, perlu diketahui, memang syariatnya ketika itu Bani Israel, kalau sholat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, bukan Ka'bah. Ya, ini yang kadang-kadang orang enggak tahu. Ya. Enggak ke Ka'bah mereka, Pak. Karena syariat Bani Israel ketika itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus di tanah Arab, di Mekah. Ketika disyariatkan salat, ya, setelah Isra Mi'raj di periode Mekah, akhir-akhir periode Mekah, ya kan? Disyariatkan salat. Semenjak salat itu beliau menghadapnya kemana, Pak? Nah, di sini beliau menghadapnya ke menjamak keduanya, bisa. Baitul Maqdis kehadap, Ka'bah juga kehadap. Gimana caranya? Yaitu posisikan diri depan Ka'bah yang mana seberangnya itu Baitul Maqdis di sana, arah Baitul Maqdis, dua-duanya. Karena Nabi Muhammad secara fitrah itu fitrahnya orang Arab apa? Mengagungkan Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah ini sudah diagungkan sejak dari nenek moyang mereka, Nabi Ismail. Iya. Yeah. Yang membuat dan membangun pondasi dan membangun ulang pondasi Ka'bah itu siapa dulu ya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kalau misalnya kita mau berhujah kepada orang Yahudi, Yahudi, Nabi Ibrahim itu dulu yang membangun Ka'bah. Sekarang kalian membenci Ka'bah. Ya enggak? Kenapa benci Ka'bah? Kan katanya kalian ikut Nabi Ibrahim. Ayo kau ikut Nabi Ibrahim, cintai Ka'bah. Gak mau mereka. Memang kayak gitu mereka, fanatik dengan tradisi mereka. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang membina dari awal, membina kemudian Ka'bah dibangun Nabi Ismail. Baik. Sampai orang Arab dan bahkan masyarakat jahiliyah, Allah Ta'ala berikan fitrah di kalbu mereka bahwasanya Ka'bah ini, wah, ini rumah Allah Ta'ala. Ya. Pernah dengar ceritanya Abdul Muttalib waktu mau digempur sama Raja Abraha, Pak. Itu kan unta dan kambing-kambingnya Abdul Muttalib itu dirampas sama Raja Abraha itu. Wah, dirampas. Orang-orang Arab sekitar Ka'bah punya apa sih? Gajah. Enggak punya, mereka cuma punya kambing, unta, ayam, gitu kan. Ayam ada, Pak, di Arab ayam ada. Ya, Pak, ya. Ayam itu ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita mencela ayam, enggak boleh. La tasubbudik. Janganlah kalian cela ayam. Gimana boleh, Pak, mencela ayam yang berkokok itu kan ayam jantannya. Wah, ayam orang lagi tidur. Justru jangan kalian cela ayam, karena suara ayam itu yang membangunkan orang-orang untuk sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai mana, Pak? Kok ayam saya, Pak? Raja Abraha gitu kan? Kenapa dia Raja Abraha, Pak? Saya agak disconnect ini sebentar. Ah, mau menyerang. Taib. Abdul Muthalib kemudian dirampas peliharaan-peliharaannya. Abdul Muthalib kakeknya Nabi, Pak. Maka kemudian Abdul Muttalib menghadap ke Abraha yang lagi berjalan dengan pak tentaranya dan juga pasukan gajah. Menghadap itu di depannya sendirian. Masya Allah. Raja Abraha, ini baru gua suka, kata Raja Abraha. Ini baru nih. Ini berani nih baru. Baru nih kayak gini gua suka nih dari orang Arab nih. Yaitu langsung di depannya. Dicegat langsung, stop. Sendirian. Apa mau? Saya mau. Apa coba pak? Apa bilang? Jangan hancurkan Ka'bah. Enggak mau itu. Apa bilangnya? Balikin enggak binatang peliharaan saya? Ternak-ternak saya tolong balikin, kata Abdul Thalib. Dengar kayak gitu, ya Allah, kata Abraham. Gue kirain lu mau bentengin Ka'bah, gitu kan kalau bahasa kitanya. Taunya kambing lu pikirin, gitu kan. Tuh rumahnya tuh Ka'bah tuh pengen gue hancurin, gitu kalau bahasa Betawinya gitu. Kita mau ngancurin Ka'bah, ente malah ngurusin peliharaan ente. Kayak gini orang Arab ya, mikirin makan doang, ya gitu kan, daging aja gitu kan. Apa kata Abdul Muttalib? Lihat Masya Allah. Ya. Kata Abdul Muttalib, ini binatang ternak, akulah robnya, akulah pemiliknya, yaitu pemeliharanya. Balikin. Adapun rumah itu, ada robnya tersendiri. Dialah yang akan menjaganya. Siapa maksudnya? Allah. Lihat. Jahiliyah loh padahal. Tapi mengakui itu. Rumah itu rumah Allah Ta'ala. Iya. Ya udahlah. Dah kasih, aduh, orang Arab gak beres. Gimana? Malah ontak diurusin. Udah balikin. Ayo kita serang. Ternyata benar kejadiannya akhirnya. Gajahnya gak bisa jalan ke sana. Gak bisa. Kemudian ada ababil. Ya, yaitu burung ababil habis itu. Masya Allah. Hancur habis itu mereka. Lihat tuh keyakinan mereka. Dari sejak zaman Nabi belum diutus. Nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya mempercayai ini rumah Allah Ta'ala, warisan dari pembangunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Ya, sudah betul-betul. Ya, kalau orang Yahudi pengen ikut Nabi Ibrahim, maka kenapa enggak ke Ka'bah? Kenapa enggak masuk Islam? Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Itu rumah pertama. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW kan di Mekah, disarkan solat, beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan perantaranya Ka'bah sehingga menjamak dua kiblat. Karena hati beliau condong ke Ka'bah sebagaimana orang Arab pada umumnya. Kalau orang Bani Israel, mereka itu kiblatnya ketika itu syariatnya masih kemana? Ke Baitul Maqdis. Begitu pak. Ya. Kalau yang sekarang mereka masih mengagungkan Baitul Maqdis, mempertahankan Baitul Maqdis, menghancurkan orang-orang Palestina atau orang-orang Muslimin keumumannya. Itu karena mereka masih memegang teguh dengan keyakinan Ka'bah, keyakinan kiblat mereka. Gitu. Ya, mereka enggak mau kiblat mereka itu dikuasai orang Muslim. Ya, itu alasannya. Dan juga alasan berikutnya yang juga tak kalah konyolnya adalah mereka merasa itu Baitul Maqdis adalah promised land. Promised land. Tanah yang dijanjikan. Ya. Saya barusan di apa ini pagi-pagi kok ada nggak beres, pak maaf ini mbak yang jualan ayam ya, enak aja masan. Lagi kajian anak-anak klik apa biar dengar kok anak lagi kajian, kirain siapa, taunya nyari ayam dia. Mungkin gara-gara tadi anak nyebut Bani Israel di karangan Arab ada ayamnya mungkin. Sampai mana saya tadi? Tapi kemudian menghadap ke itu Baitul Maqdis sekaligus Ka'bah. Akhirnya disyariatkan hijrah. Hijrah kan semuanya hijrah. Nah, kalau misalnya kita lihat di Google Map, Pak, Madinah dengan Makkah kemudian diintegrasikan, kita lihat Baitul Maqdis juga, Pak. Saya supaya lebih aman, saya lihat di sini ada Makkah. Makkah itu ya kita gambarkan di sini. Makkah kalau di peta itu di lebih ke mana? Ke bawah ini berapa? Selatan ya. Selatan berarti bawah. Madinah sini, Pak. Ya. Madinah situ ya. Ibaratnya begini. Ini Mekah, bawahnya nanti terus Yaman ya dan laut. Di sini Madinah ya, Bu ya, di atas. Dan kalau dalam gambaran antum berarti di sini Yerusalem, di sini Palestina ya. Mekah. Rasulullah di sini. Kemudian menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke sini, ya kan? Kan gitu. Bisa ya? Tapi sekarang hijrah ke Madinah kan ke atas. Mau gak mau gimana? Pilih tuh, ini apa ini? Ayo. gitu kan, paham ya maksud saya? Gak bisa menjamak sholat menghadap kiblat ini sambil menghadap ini, gimana caranya? Gini, gak bisa. Nah disitulah mulai Nabi SAW, aduh, sering kemudian melihat ke langit, yaitu seperti ada permohonan dirinya, pengen kembali ke fitrah, yaitu ke Ka'bah ngadepnya. Tapi karena syariatnya waktu itu masih Baitul Maqdis, maka ke Baitul Maqdis. Tapi hati itu condong ke sini. Ya, maka kata Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat bagaimana ya wajah kamu itu seringkali menghadap ke langit. Pengen gitu minta sama Allah supaya dikembalikan kiblatnya ke Ka'bah. Akhirnya kemudian fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Taib. Kalau gitu sekarang kata Allah Ta'ala, kamu arahkan wajahmu, hadapmu ke arah Masjidil Haram. Arah ya Pak, arah di sini, arah namanya arah itu belum tentu plok tepat pas banget Pak. Ya. Siapa yang bisa memastikan 100% ini kiblatnya pas 100% ke Masjidil Haram? Ada enggak yang memastikan Pak? Yang ada ijtihad, usaha, yang ada kompas atau misalnya dari pemerintah menetapkan begini, kita ikut enggak? Ikut, taib. Apakah itu 100% pasti benar akurat 100%? Allah yang lebih tahu, ya kan? Ijtihad jauh banget Pak, beribu-ribu kilometer mungkin. Nah, maka kalau misalnya ijtihad enggak apa-apa Pak, agak melenceng dikit tapi yang penting usaha gitu. Fa wali wajhaka syatr masjid, ke arah sana udah. Nah, sekarang jemaah sekalian. Sebelumnya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, kan waktu itu awal-awal ke Baitul Maqdis kiblatnya. Orang Yahudi kan ada banyak di Madinah. Orang Yahudi langsung ngebully orang-orang Muslim. Ya, tuh lihat tuh Muslim tuh. Ngikutin nama kiblat kita, Baitul Maqdis. Ya, katanya punya pendirian, katanya kiblatnya Ka'bah. Gitu kata orang Yahudi. Ya. Tuh. Habis itu kemudian kan Nabi SAW minta kepada Allah pengen supaya kembali ke Ka'bah. Akhirnya Allah perintahkan, yuk kalian sekarang hadapkan ke Ka'bah, enggak ke Baitul Maqdis lagi. Maka mulailah ketika itu kiblat kita ke Ka'bah. Semenjak kaum muslimin kiblatnya ke Ka'bah berubah, berhaluan ke Ka'bah, sekarang dibully sama orang musyrikin Mekah dan juga dibully sama Yahudi lagi. Apa kata orang musyrikin Mekah? Tahu enggak? Tuh lihat tuh Muhammad di Madinah, mereka kiblatnya ke kita. Ke Mekah, ke Ka'bah. Lihat mereka kangen sama kita, kata orang-orang musyrikun. Digituin. Sama orang Yahudi di Madinah dibilang apa? Ya, agama macam apa? Enggak konsisten soal kiblat. Tadi ke kiblat Baitul Maqdis, kan Ka'bah. Tuh lihat agama kalian aja enggak konsisten, enggak teguh gitu. Jadi mau gimana ya? Sana salah, sini salah gitu. Ya udahlah, lanjut aja, sabar aja. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang siapa? Coba kita lihat siapa yang pengikutnya lebih banyak, Yahudi atau Muslimun? Muslimun banyak. Kota apa yang paling sibuk Pak? Haramain, ya enggak? Jangan tuh bilang Las Vegas judi. Ya. Sesibuk-sibuknya mereka, pusing isinya. Tapi coba Madinah dan Mekah Pak, enggak ada habis-habisnya. Sekarang bahkan enggak ada tuh ngelihat Ka'bah kemudian sepi gitu, sepi orang sampai sepi gitu, enggak ada orang. Enggak ada sekarang ramai 24 jam sepanjang setiap tahun, alhamdulillah tuh. Enggak ada kita temuin tuh Mekah atau Masjid Nabawi sepi dari orang, kajian cuma satu orang doang yang datang, enggak ada. Rame Pak. Masya Allah. Dan ada gak negara yang betul-betul preparation dan mengurus haji dan umrah? Bisa gak negara lain seperti itu? Indonesia aja deh coba. Kita aja kadang-kadang nyambut, apa kemarin tuh? Asian Games atau apa itu yang tahun-tahun kemarin itu? Asian Games ya. Perlu cat tembok, cat ini dan seterusnya ya kan? Kemudian banyak jalan-jalan sementara diblokir dulu. Mulai ada ganjil genap, itu sababun nuzul ganjil genap ya Pak ya. Mulai ada ganjil genap dan seterusnya, kalau enggak salah ya. Iya tidak? Iya, jalan tol. Jalan ini tutup, itu tuh. Padahal baru nyambut orang mau main. Mau main, mendang benda bulat gitu doang, Pak. Tapi kita repotnya minta ampun. Gimana kalau nyambut orang mau ibadah dari satu bumi semuanya? Kira-kira Indonesia siap atau enggak? Enggak siap, Pak. Enggak siap. Dan juga ngelihat Jakarta masih banyak joroknya, aduh. Mendingan kiblatnya pindahlah, jangan ke Jakarta gitu kan. Alhamdulillah bukan di Indonesia. Nah, itu Makkah, Madinah. Dan seterusnya fihi ayatun bayyinat. Di dalamnya, di Mekah itu ada tanda-tanda yang begitu jelas kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, ada maqam Ibrahim, ada juga air zam-zam, ada Safa dan Marwah. Itu dari segi yang udah natural alami, Pak. Dan dari segi keajaiban yang ada di keduanya itu, baik Mekah atau Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, orang berkumpul di sana. Dan damai-damai aja, Pak. Ada enggak orang tinju-tinjuan, Pak, di sana? Enggak ada, Pak. Enggak ada yang berselisih. Iya, enggak ada yang berselisih. Semua baris normal, enak. Dan semua memaklumi masalah khilafiyah sebenarnya. Ada orang yang salat Allahu Akbar, tangannya enggak disikap, Pak. Banyak banget itu ya. Ada enggak kemudian di antara kita, "Akhi, taqillah," sikap. Ini masalah khilafiyah. Iya kan? Ada kemudian, mohon maaf, ini bukan maksudnya meremehkan sebagian ikhwan yang mungkin kurang rapat. Biasa aja di sana. Udah. Enggak mikirin gitu bahkan, ya. Kadang-kadang kalau kita sebagian dari kita itu enggak rapat sedikit kita kejar, sampai kita diinjak baru kita jera. Ya, nyantai aja lah dalam masalah ini. Kecuali kok kepotong barisannya baru kita kejar. Di sana enggak pikirin gitu. Masyaallah. Dan enggak ada persisian berarti gitu. Tonjok-tonjok kamu sekali, kata adik ana emang kuliah di sana dan sudah lulus alhamdulillah. Berantem di sana itu repot urusannya penjara. Berantem aja, Pak. Berantem mungkin adu mulut bisa. Tapi sekali nonjok itu bisa penjara jatuhnya, Pak. Nonjok-nonjok doang, Pak. Lah, kita di jalanan tiap hari ada yang nonjok. Ojek online sama orang ini. Keplak karena salah ini, salah adu persis. Tonjok. Oh, tin. Belagu lo gitu, tonjok. Di sana di penjara langsung. Di penjara langsung. Repot kalau umroh kemudian ada anak buah kita atau asuhan kita dari jemaah kemudian nonjok orang, ah itu repot urusannya itu. Enggak bisa balik dia. Repot. Ya, apalagi pakai visa bodong. Wah, itu. Repot. Haji furoda pakai visa kerja. Wah, itu repot itu. Repot ketahuan sama petugas, sudah repot. Dan di blacklist habis itu. Ketat, Pak, di sana. Dan ketatnya itulah yang membuat orang itu enggak berani. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan hukum di negeri kita memakai hukum syariah dan betul-betul dewasa dalam menerapkannya. Enggak ada sokok-sokokan bayar-bayaran, enggak ada. Fihi ayatun bayyinat. Wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke situ, aman dia. Pernah enggak, Pak, masuk ke Mekah gelisah, kesurupan. Ya, karena melihara jin. Ada yang kayak gitu? Ada. Makan minum air zam-zam, langsung teriak-teriak. Karena ada jinnya mungkin itu. Enggak tahan. Karena air zam-zam itu insya Allah bisa dengan izin Allah menjadi wasilah penyembuhan, Pak. Kemarin ada seorang anak yang disantet sebenarnya. Saya tahu itu sihir dan santet. Perutnya sakit, udah ke dokter manapun. Enggak ada penyakit ini orang. Anak ini. Masih kelas 3, kelas 4 atau 5 SD. Kesian. Kena santet. Sakit, perut sakit sekali perutnya. Kemudian mulai tumbuh apa namanya. Bukan cacar gitu. Koreng. Nah ini nih tanda-tanda sihir. Ini sihir ini. Dan kemudian terjadwal sakitnya. Apa setiap malam mulai jam 11 sampai subuh itu selalu sakit. Gak bisa tidur. Ini tanda-tanda sihir, Pak. Ini tanda-tanda sihir seperti ini. Tanda-tanda ada dukun yang main. Ya, kalau misalnya mohon maaf, kalau misalnya ada mungkin anak kita atau saudara kita ada gejala seperti ini, itu sihir itu, Pak. Itu sihir, ada yang ngerjain itu. Ini bukan karena saya biasa nerawang, tapi memang begitu triknya. Begitu, terus gatal-gatal kadang-kadang. Nah, udah ke perukiah ini, ke perukiah itu, gak mempan-mempan. Kemudian datang ke kami, kemudian karena aneh nawarin, dah datang aja kesian. Datang ke rumah, rebahan, tak bacain doang bentar, terus ana ajarkan dia rukyah mandiri. supaya bisa rukyah sendiri, walaupun anak kecil, Pak. Maka aneh kalau orang dewasa dikit-dikit rukyah terus, itu aneh, manja. Anak kecil bisa, anak SD bisa kok merukyah di sini. Anak jenis itu, gini caranya, kamu baca sendiri, kul huwallahu ahad, kul huwallahu bidas dan seterusnya, baca, kita kasih air zam-zam. Dan alhamdulillah setelah itu berpengaruh, alhamdulillah. Dan sekarang konon katanya sudah bisa main lagi, sudah bisa normal lagi dan seterusnya. Makanya air zam-zam itu kata Nabi SAW, air zam-zam sesuai dengan apa yang diniatkan oleh peminumnya. Diniatkan oleh peminumnya. Dan ini sedikit cerita mungkin tentang sedikit mungkin diri anda, bukan maksud apa-apa. Ketika anak bujang dulu di Kalibata. Anak bujang dulu waktu anak tinggal di Rawajati Timur. Mana Rawajati Timur, dimanalah pokoknya ya. Ini barat ya. Timur, mungkin di sana ya. Di Rawajati Timur, karena memang tinggal di sana aslinya anak. Itu di suatu pojokan kamar anak, bukan karena masalah pojoknya, anak ada zam-zam dan anak niatkan, ya Allah, jadikan saya mudah memahami banyak funun ilmu, cabang-cabang disiplin ilmu. Anak sebutkan akidah, anak pengen ilmu akidah, ya Allah, ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, fiqih, bahasa Arab, semua, ya Allah, anak minta pada Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah Nabi bisa mengajar semua itu, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian ketika di Mekah ada minum air zam-zam dan di depan Ka'bah ada minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan, ya Allah kuatkanlah saya dalam mengajar. Itu kemarin tahun 2018 anda minta sama Allah. Sampai sekarang dari segi sakit, Pak, anda jarang sekali sakit dan kadang satu hari 4 pengajian, kadang 5 pengajian. Kalibata, kadang kesini, kadang ke Bekasi dan seterusnya. Doa Allah berikan kekuatan. Jadi air zam-zam itu sesuai insyaAllah dengan apa yang kita niatkan dari kebaikan, minta sama Allah melalui wasilah air zam-zam yang berkah ini. Ya, bisa beli kan sekarang kan, gampang. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas orang-orang untuk berhaji lillahi ta'ala ke rumah tersebut, yaitu ke Baitullah Al-Haram, barang siapa yang mampu jalan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari semesta alam. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sini kajian kita. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.